Samseng kembali. Ya bos. Satu dulu guys. Ada cinta tak terbatas waktu akan kita persiapin. Dia punya proses satu dulu Pak Bro ya. Dan dia proses lagunya dulu. Ya sini dot. Tata. Risa air bersatu menemukan suaranya. Rangka bengang di depan saya. Kalau bengang itu dari belakang ini tidak bisa kelihatan. Yes. Yes. Ayo. Kita bermain bersama Kisar Kiki.